تفضل يا شيخ. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh memulai kisahnya dengan membuka majelisnya dengan khutbatul hajah. Beliau berkata, segala puji bagi Allah, kita memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan kejelekan amalan-amalan kita. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya hidayah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Kemudian beliau berkata bahwa pembicaraan kita pada kali ini adalah tentang Nabi Allah, yaitu Kalimullah, yaitu Musa alaihi salatu wassalam. Kita telah berbicara tentang Nuh, tentang Ibrahim, dan pada hari ini kita akan berbicara tentang Kalimillah, yaitu Musa alaihi salatu wassalam, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala Rabbnya mengajak bicara dengan langsung kepada beliau. Musa adalah merupakan salah satu Nabi Allah subhanahu wa ta'ala yang besar, yang agung. Beliau termasuk ulil azm, dan Allah menyebutkan kisahnya puluhan kali, asyarat marat, dalam surat yang banyak. Beliau menyebutkan kisah tentang Nabi Musa puluhan kali di surat-suratnya yang banyak. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisah beliau puluhan kali dalam surat-suratnya yang banyak. Dan kisah Musa alaihi salatu wasalam adalah min atwalil qasas, adalah merupakan kisah yang paling panjang. Dan kisah ini tidak cukup disampaikan dalam satu pertemuan, satu halaqah, atau dalam dua halaqah. Bahkan justru membutuhkan beberapa halaqah yang banyak. Dan kita akan berbicara pada kesempatan ini tentang kisah Nabi Musa ini, dari beliau lahir sampai keluarnya beliau dari Mesir karena takut dari Fir'aun. Atau apabila waktu masih ada, masih tersisa, kita akan menambahnya dengan beberapa masalah. Kisah beliau sangat panjang dan bermacam-macam Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, dan sangat banyak. Maka saya berkata, Musa adalah Musa bin Imran, yang mana Allah sebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Maryam, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. Dan sebutlah, ingatlah di dalam Al-Kitab, yaitu dalam Al-Quran, tentang Nabi Musa. إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. Sesungguhnya Musa adalah benar-benar yang terpilih, dan seorang rasul dan seorang nabi. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap. وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. Dan kami anugerahkan kepada beliau saudaranya dengan rahmat kami, dari rahmat kami, yaitu Harun sebagai nabi. Allah menyebut kisah Nabi Musa sekali lagi dengan beberapa tempat, atau di beberapa tempat dalam Al-Quran. Ada yang panjang, ada yang tidak panjang. Kisah Musa sejak lahir beliau sampai pulang ke negeri Mesir sebagai da'i ilallah, da'iyan ilallah, menyeru manusia untuk bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mendakwahi Fir'aun, sampai Musa bertemu dengan Allah di negeri Filistin dekat dengan Masjidil Aqsa. Sebagaimana kisahnya ini Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas, Allah berfirman, Tasimim, tilka ayatul kitabil mubin. Ini adalah ayat-ayat atau kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Natlu alaika min naba'i Musa wa Fir'aun bil haqqi liqaumin yu'minun. Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan benar untuk orang-orang yang beriman. Inna Fir'aun 'ala fil ardi wa ja'ala ahliha syi'a. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Innahu kana minal mufsidin. Dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul waritsin. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi atau di Mesir, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi ini. Wa numakkina lahum fil ardh wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun. Dan kami akan teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, dan akan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman beserta tentaranya apa yang selalu mereka khawatirkan dari mereka itu. Naam ya Syekhona. Naam. Para pendengar yang Allah muliakan. Kemudian beliau, Syekh Hafizullah Ta'ala berkata, bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menguji Bani Israel dengan Fir'aun, raja yang zalim, yang taghiyah, yang kejam. Dan Fir'aun, Allah sebutkan, ya, Inna Fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahliha syi'a. Sesungguhnya Fir'aun itu telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Fir'aun melampaui batas. Raja yang zalim ini hanya mementingkan kehidupan dunia. Raja yang zalim ini kejam. Dan Allah menjadikan raja yang zalim ini berkuasa di Mesir. Dan Allah katakan, Yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Bahwa Fir'aun ini menindas Bani Israel, ya, menindas Bani Israel, yang mana Bani Israel adalah keturunan dari Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim, yang mana saat itu mereka adalah sebaik-baik manusia di atas muka bumi ini. Fir'aun menindas mereka, Bani Israel, mempekerjakan mereka dengan pekerjaan-pekerjaan yang hina, pekerjaan-pekerjaan yang rendah. Ma'azalik, dan dengan hal itu, Fir'aun yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum, menyembelih anak-anak laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak wanita mereka. Apa yang mendorong Fir'aun melakukan hal ini? Yang mendorong Fir'aun melakukan tindakan yang qabih ini, tindakan yang keji ini, karena ada berita yang menyebar di tengah-tengah Bani Israel, di tengah-tengah mereka, bahwasanya akan muncul seorang anak, akan lahir seorang anak, di mana kehancuran Raja Mesir ini, yaitu Fir'aun, itu dengan kedua tangannya, lewat kedua tangannya. Sebagaimana disebutkan oleh para mufassirin dan ahli tarikh, ahli sejarah, ini kejadiannya di mana terjadi dulu waktu zaman Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana raja Mesir waktu itu menginginkan Sarah, ya, melakukan perbuatan yang jelek, dan Allah Subhanahu wa taala melindungi Sarah darinya. Dan dari sini orang-orang Bani Israel meyakini bahwa hancurnya Raja Mesir adalah dari keturunan Bani Israel dengan lahirnya seorang anak laki-laki. Dan hal ini diperbincangkan di antara mereka juga oleh kaum Kipti, yang ini kaumnya Fir'aun di Mesir, dan berita ini sampai kepada Fir'aun. Sehingga setelah Fir'aun mendengar berita ini, Fir'aun memerintahkan untuk menyembelih setiap bayi yang lahir. Wala yughnil hadaru minal qadar. Tentunya kehati-hatian, ya, tidak bisa menolak takdir yang telah Allah tetapkan. Oleh karena itu, dengan kehati-hatian Fir'aun, dari ketakutan dia munculnya anak kecil yang nantinya akan, atau lahirnya seorang anak yang nantinya akan membunuh Fir'aun ini, maka Fir'aun memerintahkan untuk membunuh anak-anak setahun, kemudian meninggalkannya setahun. Artinya setahun, semua anak yang lahir dibunuh, tahun berikutnya ditoleransi, tidak dibunuh. Dan perlu diketahui bahwa Harun ini lahir pada tahun Musamaha, artinya pada tahun di mana tidak dibunuhnya anak-anak, sedangkan Musa lahir pada tahun dibunuhnya anak-anak. Kemudian ibunya takut ketika ibunya melahirkan Musa, beliau takut, kemudian di ilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan Musa ke dalam memasukkan Musa ke dalam tabut, artinya ke dalam peti yang dilemparkan ke Sungai Nil waktu itu, yang mana beliau, ibunya Musa alaihissalatu wassalam, mengikat peti tersebut, ya. Apabila peti tersebut, apabila datang manusia, beliau lepaskan sambil memegang peti tali tersebut, atau diletakkan di tempat yang dekat. Ya. Dan ternyata Allah berkehendak lain. Ya. Allah Subhanahu wa taala menginginkan lepas tali tersebut sehingga mengalirlah, ya, terbawa oleh arus sungai sampai menuju ke istana Fir'aun, ya, kemudian diambil oleh para pengawal Fir'aun. Dalam dalam riwayat yang lain dijelaskan oleh pembantu-pembantu wanita Fir'aun, ya, budak-budak wanita, dan mereka tidak membuka sampai dilihat oleh istri Fir'aun, yaitu Asia. Ketika dibuka oleh istri Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa belas kasih dan cinta di hati Asia ketika melihat dan membuka peti ini, ternyata adalah ada anak kecil. Kemudian Asia berkata kepada Fir'aun, "Qurratu ainin li walak." Dia adalah mata hati aku, dan begitu juga mata hatimu, ya. Kemudian Fir'aun berkata, "Amma qurratu ain laki fa na'am." amali fala. Ya. Fir'aun berkata, adapun untukmu maka mungkin, maka iya. Adapun untukku maka tidak. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada Asia, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala masukkan beliau ke dalam surga. Sesungguhnya dibunuhnya anak-anak ini karena Fir'aun takut dari adanya Musa, ya. Dan tentunya kadar atau takdir berkata lain. Takdir Allah Subhanahu wa taala telah Allah tentukan. Seakan-akan takdir berkata, ya, wahai raja yang sombong, Allah Subhanahu wa taala, ya, telah berhukum, ya, bahwa hukumnya dan takdirnya tidak mungkin diselisihi, pasti terjadi. Dan sesungguhnya anak yang lahir ini, ya, yang engkau terbunuh dengan sebabnya atau binasa dengan sebabnya, dan sesungguhnya anak yang lahir ini yang dengan karena takutmu, ya, engkau membunuh banyak sekali jiwa-jiwa yang tidak bisa terhitung, ya, dengan kedolimanmu. Anak ini dia makan di rumahmu, dia besar di rumahmu, dia terurus di rumahmu, kemudian dia menjadi besar, dan tentunya kebinasaan engkau itu di dunia dan di akhirat ala yadai, artinya dengan tangannya. Dan hendaknya engkau tahu, wahai raja yang zalim, dan juga bagi semuanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala takdirnya akan tetap, dan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala fa'al lima yurid, bahwa Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa taala memiliki masyiah, kehendak yang tidak mungkin ditolak. Para pendengar yang Allah muliakan, kemudian beliau berkata bahwa kaum Kipti mengeluh kepada Fir'aun karena dibunuhnya Bani Israel menjadi sedikitlah mereka. Mereka khawatir karena banyak anak-anak yang meninggal. Dan orang-orang tua, ya, sudah tua dan meninggal. Mereka khawatir kalau ini dibiarkan maka musnah Bani Israel. As-sighar yamut wal-kibar yamut. Anak kecil meninggal dan orang tua juga meninggal. Kemudian mereka mengeluhkan hal ini kepada Fir'aun. Bagaimana kalau mereka meninggal semuanya? Siapa yang akan bisa membantu atau siapa yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan itu? Kata mereka, man yakhdumuna, siapa yang akan membantu kita? Siapa yang bekerja menjadi pembantu untuk mengurusi perkara-perkara yang telah mereka lakukan? Artinya kalau mereka meninggal semuanya, tentunya kita yang akan melakukannya. Dan hal ini dikeluhkan kepada Fir'aun, sehingga Fir'aun memberikan keputusan bahwa 1 tahun dibunuh anak-anak dan 1 tahun diberikan toleransi untuk tidak dibunuh dalam rangka ini. Dan Harun itu lahir di tahun Musamah, tahun toleransi tidak dibunuhnya anak-anak Bani Israel, sedangkan Musa alaihissalatu wassalam adalah lahir pada tahun pembunuhan. Ketika ibunya Musa alaihissalatu wassalam telah melahirkan Musa, Allah memberikan ilham kepada beliau untuk memasukkan ke tabut, kepada peti, ya, karena tentunya tinggalnya dekat dengan Sungai Nil, ya. Setiap kali tidak ada manusia, beliau menyusui, ya. Setiap kali ada, ya, beliau meletakkannya di peti tersebut yang diletakkan di sungai, kemudian diberi dan diikat dengan tali, ya. Dan inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah berfirman, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, Dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil, dan janganlah kamu khawatir, dan janganlah pula bersedih hati. Kemudian Allah berfirman, فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَهَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun, yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Dan Allah berfirman, وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكْ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Dan berkatalah istri Fir'aun, ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil dia menjadi anak. Dan Allah katakan, wahum la yas'urun, sedang mereka tidak menyadari. Para pendengar Allah menjelaskan, para mufassirun, ahli tafsir berkata tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa auhayna ila ummi Musa. Kami wahyukan kepada Ummi Musa. Wahyu di sini yang dimaksud adalah wahyu ilham dan irsyad. Ya, wahyu di sini adalah wahyu ilham dan wahyu irsyad. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minas syajari wa mimma ya'rishun. ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا. Dan Rabbmu telah mewahyukan kepada An-Nahl, jadikanlah gunung-gunung itu sebagai rumah, ya. Begitu juga syajar, artinya itu pepohonan, sebagai rumahmu. وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. Ini wahyu, para pendengar Allah muliakan, adalah wahyu ilham dan wahyu irsyad. Naam ya, ketika peti itu sampai di istana Fir'aun, dan Musa ketika dilihat oleh Asia, kemudian Asia menyukainya dan mencintainya, dan Fir'aun serta Asia keduanya tidak punya anak. Ketika Fir'aun ingin membunuh anak ini, Asia berkata, La taktuluh, janganlah kalian membunuhnya. Janganlah kalian membunuhnya. Kemudian hal ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, pendengar Allah menyatakan, Ummu atau Asia berkata, La taktuluh, janganlah membunuh Musa. Sehingga dengan sebab perkataan Asia ini, maka hiduplah Musa, ya, di tengah-tengah istana tersebut, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Musa untuk hidup di situ. Akan tetapi ibunya takut. Dan khawatir akan keadaan Musa. Dan Allah habarkan hal ini dengan firman-Nya, Wa asbaha fuadu ummi Musa fariqa. Wa asbaha fuadu ummi Musa fariqa. In kadat la tubdi bihi lawla arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Dan menjadi kosonglah hati ibu Musa. Ya. Dan menjadi kosonglah hati ibu Musa. In kadat la tubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Sesungguhnya hampir saja ia menyatakan rahasia tentang Musa, seandainya tidak kami teguhkan hatinya supaya ia termasuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya. Hampir saja, tadi Syekh berkata, hafizahullah ta'ala, beliau berkata, kadat an tukhbir. Hampir saja ibunya Musa ini menghabarkan karena saking khawatirnya. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengikat menguatkan hati ibunya Musa alaihissalatu wassalam, dan beliau termasuk orang-orang yang beriman. Dan ibunya Ummu Musa, ibunya Musa berkata, qalat qussih, berkata kepada saudari Musa, qussih, qussih, kata ibunya, ikutilah dia. Fabasurat bihi an junubin wa hum la yash'urun. Maka kelihatanlah olehnya Musa dari jauh, sedang mereka tidak mengetahuinya. Dan Allah katakan, وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِي يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ. Dan kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu. Maka berkatalah saudara Musa ini, maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya. Dan Allah katakan, faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha wa la tahzan wa li ta'lama anna wa'dallahi haqqun walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya supaya senang hatinya dan tidak berduka cita, dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Mereka, para pendengar Allah muliakan, mereka menawarkan kepada wanita-wanita yang bisa menyusui untuk menyusui Musa. Bahkan mereka mengeluarkannya di tengah jalan agar ada yang bisa menyusui Musa. Tetapi Musa menolak. Musa yang kecil ini menolak dan tidak mau disusui oleh wanita-wanita tersebut. Kemudian saudara perempuannya berkata kepada mereka, hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum, apakah mau kami tunjukkan atau aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang bisa memeliharanya untukmu. Kemudian ketika Nabi Musa Musa yang waktu itu masih kecil ini dibawa kepada Ummu Musa, kepada ibunya sendiri, langsung Musa alaihissalatu wassalam yang waktu itu masih kecil langsung menetek, ya, menyusu. Dan ketika mereka melihat hal itu, mereka berbahagia dan gembira melihatnya. Kemudian ketika mengetahui hal ini, maka dipanggillah ibunya Musa untuk tinggal di istana. Tetapi ibunya Musa alaihissalatu wassalam menolaknya dengan berkata, memberikan alasan, sesungguhnya aku memiliki suami dan anak-anak, tidak mungkin aku datang ke istana dan meninggalkan mereka. Tetapi bawalah kemari Musa, sehingga mereka membawa Musa ke rumah ibunya Nabi Musa alaihissalatu wassalam dengan memberikan upahnya dan hadiah-hadiah kepada ibunya Musa. Maka berkumpullah, ya, Musa dan ibunya Musa. Dan ini adalah sebagaimana Allah sebutkan, faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha wa la tahzan walita'lama anna wa'dallahi haqqun walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya supaya senang hatinya dan tidak berduka cita, dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ini para pendengar Allah muliakan, sebagaimana perkataan Syekh Hafizullah Ta'ala, ini adalah merupakan dalil, ya, dalil tentang sidqi bisyaratihi, tentang benarnya kabar gembira yang Allah kabarkan kepada ibunya Musa, ya. Dan Allah memberikan anugerah ini kepada Musa alaihi salatu wasalam, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walaqad mananna 'alaika marratan ukhra إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. Dan sesungguhnya kami telah memberi nikmat kepadamu pada kali yang lain, yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan, yaitu letakkanlah ia, yakni Musa, di dalam peti. Kemudian lemparkanlah ia ke sungai Nil. Maka pasti sungai itu membawanya ke tepi, supaya diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya. Dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku. Para pendengar Allah menyaksikan, ini adalah bisyarah, kabar gembira yang Allah habarkan. Dan Musa alaihissalatu wassalam makan ya di tempatnya Fir'aun dengan sebaik-baik makanan dan berpakaian dengan sebaik-baik pakaian. Dan ini adalah anugerah yang Allah berikan. Dan kita lihat juga ketika Allah menghabarkan hal ini, Allah menceritakannya, ittamshi ukhtuka fatakulu hal adullukum ala man yakfuluh faraja'naka illa ummika kay taqarra 'aynuha wa la tahzan وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا. Ketika mereka tidak mendapati orang yang sanggup menyusui Musa, ketika saudaramu yang perempuan berjalan lalu berkata kepada keluarga Fir'aun, bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami akan mengembalikanmu kepada ibumu agar senang hatinya dan tidak berduka cita, dan kamu pernah membunuh seorang manusia. Para pendengar Allah menyaksikan, kalimat waqatalta nafsan, kamu telah membunuh seorang manusia. Fanajjaynaka minal ghammi wa fatannaka futuna, lalu kami selamatkan kamu dari kesusahan dan kami telah mencoba kamu dengan beberapa cobaan. Kalimat waqatalta nafsan, kamu telah membunuh seorang jiwa. Ini ketika Musa sudah dewasa, sudah menjadi anak muda dan kuat. Dan ini merupakan sebab keluarnya Musa alaihissalatu wassalam dari negeri Mesir ke Madian. Dan Musa keluar khaifan, fakharaja minha khaifan yataraqab. Musa keluar dengan takut. Dan ini dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghabarkannya tentang ketakutan Nabi Musa ini, di mana ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam masuk ke kota Madinah, wa dakhala al-Madinata ala hini ghaflatin, ini kisahnya, para pendengar rahimakumullah, wa dakhala al-Madinata ala hini ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulain yaqtatilan hadha min syi'atihi wa hadha min aduwwihi. Dan Musa masuk ke kota ketika penduduknya sedang lengah. Maka didapatinya di dalam kota itu dua orang laki-laki yang berkelahi. Hadha min syi'atihi wa hadha min aduwwihi. Hadha min syi'atihi artinya yang satu adalah dari kalangan Bani Israel, wa hadha min aduwi, dan ini dari musuhnya, maksudnya adalah dari kalangan Kibti, orang Mesir. Dan Allah kabarkan, fastaghathahu alladhi min syi'atihi ala alladhi min aduwi fawakazahu Musa faqadha alaih. Kemudian Allah katakan, maka orang yang dari kelompoknya, yaitu dari Bani Israel ini, meminta pertolongan kepada Musa ya, untuk melawan musuhnya. Fawakazahu Musa faqadha alaih. Maka Musa meninjuknya dan dia mengalahkannya. Matilah musuhnya tersebut. Ya, matilah musuhnya tersebut. Ini para pendengar Allah menyaksikan, menunjukkan tentang kekuatan Nabi Musa dari sisi jasadnya. Jadi Musa memiliki kekuatan yang sangat kuat sekali. Dan orang yang ditinju oleh Nabi Musa ini dari kalangan Kipti ini adalah orang yang kafir, dan dia adalah orang yang musyrik, ya. Dan sesungguhnya Musa alaihissalatu wassalam sebenarnya tidak ingin membunuhnya, ya. Musa alaihissalatu wassalam tidak ingin membunuh si Kipti ini, akan tetapi takdir Allah subhanahu wa ta'ala telah terjadi, ya. Dia ditinju oleh Musa dan meninggal, ya. Dan Musa menyesal. Musa berkata, "Qala hadza min amali syaitan. Innahu aduun mudillu mubin." Sesungguhnya ini adalah perbuatan syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang menyesatkan dan lagi nyata. Dan Musa berkata, di mana Allah habarkan tentangnya, "Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfar lah." Innahu huwal ghafur rahim. Musa berdoa, "Ya Tuhanku, ya Rabbku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku. Faghfirli, ampunilah aku." Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. "Innahu huwal ghafur rahim." Dan dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kejadian ini Musa takut. Dan ini Allah habarkan di dalam Al-Qur'an. Allah katakan, "Fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab." Karena itu jadilah Musa di kota itu merasa takut, menunggu-nunggu dengan khawatir akibat dari perbuatan Musa. Kemudian fa idzal ladzi istansarahu bil amsi yastasrikhu. Qala lahu Musa, innaka laghawiyyun mubin. Tiba-tiba para pendengar Allah menyampaikan, Allah habarkan tentang kisah Musa ini. Tiba-tiba orang yang meminta pertolongan kemarin berteriak meminta pertolongan kepadanya. Ternyata orang yang meminta pertolongan kemarin berselisih dengan Kipti yang lain. Berkelahi, berantem dengan Kipti yang lain. Dan Musa alaihissalatu wassalam berkata kepadanya, innaka laghawiyyun mubin. Musa berkata, sesungguhnya kamu ini benar-benar orang yang sesat, yang nyata. Kemudian Allah pun habarkan, falamma an arada ay yabtisha billadhi huwa aduun lahuma, qala ya Musa, aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams. In turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wa ma turidu an takuna minal muslihin. Maka tatkala Musa hendak memegang dengan keras orang yang menjadi musuh keduanya, berkatalah dia, ya Musa, aturidu an taktulani kama qatalta nafsan bil ams. Apakah engkau ingin membunuhku seperti halnya engkau telah membunuh seorang jiwa kemarin? Si Kipti ini, para pendengar Allah menjadikan, tatkala mendengar perkataan Israili ini, jadi tahu bahwa yang membunuh orang Kipti kemarin adalah ternyata Musa. Yang mana sebelumnya Kipti ini, warga Mesir ini, tidak tahu kalau yang membunuhnya adalah Musa. Begitu juga Firaun tidak tahu yang membunuhnya adalah Musa. Ketika mendengar perkataan dari orang ini kepada Musa, ya Musa, aturidu an taktulani kama qatalta nafsan bil ams, wahai Musa, apakah engkau ingin membunuhku seperti hal yang kau telah membunuh seorang jiwa kemarin? Ketika Kipti ini mendengar, dia habarkan kepada Fir'aun. Ketika Fir'aun mengetahui hal ini, dia mengutus tentunya tentaranya, karena dia memiliki tentara, untuk menangkap, tentunya membunuh Musa, ya, untuk menangkap Musa. Dan Fir'aun tentunya memiliki unasun qatalah, artinya Fir'aun memiliki orang-orang yang bisa artinya membunuh Musa alaihissalatu wasallam, kelompok ya, kelompok khusus untuk menangkap Musa dan membunuhnya ya. Kemudian para pendengar Allah menyaikan, Allah habarkan ya dalam Al-Qur'an ketika Fir'aun mengutus kelompok ini untuk menangkap Musa dan membunuhnya, wa ja'a rajulun min aqsal madinati yas'a, ya, datanglah seorang laki-laki dari ujung kota bergegas ya, bergegas-gegas seraya berkata ya, seraya berkata, ya Musa, innal mala ya'tamiruna bik liyaqtuluka fakhrud inni laka minan nasihin, ya, wahai Musa, sesungguhnya pembesar negeri sedang berunding tentang kamu untuk membunuhmu, sebab itu keluarlah dari kota ini, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu. Kemudian para pendengar Allah menyatakan, Musa takut dan dia keluar dengan takut dan menunggu-nunggu dari menunggu-nunggu karena khawatir ya orang akan menyusul dan menangkapnya. Dan ini Allah habarkan dalam surat Al-Qasas ya. Fa kharaja minha khaifan yataraqab qala rabbi najjini minal qawmiz zalimin. Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut, menunggu-nunggu, dengan khawatir dia berdoa, wahai Rabbku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim ini. Dan ini, para pendengar Allah menyatakan, adalah merupakan sebab keluarnya Musa AS ke kota Madian, ya, dari Mesir kota Madian. Ya. Dan Musa tentunya adalah manusia biasa, ya, selain juga beliau adalah Nabi, dia takut seperti takutnya manusia yang lain. Ya. Dan ini para pendengar Allah menyatakan, sekali lagi kata Syekh Hafizullah Ta'ala, merupakan sebab keluarnya Musa ya dari Mesir ke Madian. Naam ya Syekhana. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekhuna Hafizullah Ta'ala tadi beliau berkata, ketika Musa didatangi oleh orang yang memberi nasihat, ya, an-nasihul amin, orang yang betul-betul terpercaya dalam memberi nasihat, laki-laki yang memiliki keinginan baik, ya, yang ingin memberikan nasihat kepada Musa agar meninggalkan kota Mesir, dan maka keluarlah Musa alaihi salatu wasalam meninggalkan kota Mesir dan tentunya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Musa alaihi salatu wasalam tidak mengetahui sebelumnya, karena beliau belum pernah keluar dari kota Mesir. Beliau berangkat dari kota Mesir menuju arah ke Madian sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbingnya kepada jalan dan tujuan yang benar. Musa berjalan melewati pegunungan dan melewati lembah-lembah sampai Musa alaihissalatu wasalam datang ya menemui atau menjumpai Madian, menjumpai sumber air negeri Madian. Musa mendatangi itu sebagaimana apa yang telah Allah habarkan. Walamma warada ma'a Madian wajada 'alaihi ummatan minan nasi yasqun wa wajada min dunihim imra'atain tazudan qala ma khatbukuma qalata la nafki ar-ri'a la qalata la nafki hatta yusdir ar-ri'a wa abuna syekhun kabir. Artinya, dan ketika ia sampai di sumber air negeri Madian, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya. Dan ia pun menjumpai di belakang orang yang banyak itu dua orang wanita yang sedang menghambat ternaknya. Musa berkata, "Ma khatbukuma?" "Ma khatbukuma?" kata Musa. "Apakah maksudmu dengan berbuat begitu? Apa maksud kalian berdua berbuat begitu?" Kemudian kedua wanita itu menjawab, "Qalata," keduanya menjawab, "La nasqi hatta yusbirar ri'a." "Kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya." Para pendengar Allah menyayangkan, Syekh tadi berkata, perkataan kedua wanita ini menunjukkan tentang tidak ikhtilatnya mereka berdua dengan laki-laki. Mereka tidak mau bercampur dengan laki-laki. Mereka menunggu sampai mereka, para laki itu, para penggembala itu selesai meminumkan ternaknya. Dan Musa alaihi salatu wasalam adalah seorang yang memiliki belas kasih dan ghairah, kecemburuan. Dan beliau suka menolong orang yang lemah. Maka Musa alaihi salatu wasalam membantu wanita, kedua wanita tersebut, memberikan air minum kepada ternaknya. Dan setelah itu Musa alaihi salatu wasalam kembali ke tempat yang teduh di bawah pohon, dan beliau berkata, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir." Musa berdoa, "Ya Tuhanku, ya Rabbku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Para ahli tafsir, para pendengar Allah muliakan, mufassirun menghabarkan bahwa Musa alaihissalatu wasalam menoleh ke kanan dan ke kiri karena beliau khawatir dan karena beliau tidak pernah keluar dari Mesir sebelumnya. Dan Allah lah yang membimbingnya sampai ke negeri Madian. Ia khawatir kalau tentunya tertangkap. Dan Musa alaihissalatu wasalam berjalan sampai ke kota Madian ini sambil berdoa, "Asa Rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil." Mudah-mudahan Rabbku memberikan hidayah, membimbingku kepadaku jalan yang benar. Ya. Dan Allah memberinya hidayah, petunjuk, membimbingnya sampai ke tujuannya. Sampai kisahnya, beliau ulangi, ketika sampai ke tempat mata air kota Madian, beliau menjumpai sumur yang mana sumur itu buat ternak-ternak mereka. Dan perlu diketahui para pendengar Allah mereka, tadi Syekh berkata bahwa Madian adalah ashabul aikah, dan mereka adalah kaumnya Syuaib, yang mana Allah menghancurkan mereka sebelum zaman Nabi Musa alaihissalatu wasalam menurut salah satu dari dua pendapat ulama. Ketika menjumpai tempat tersebut, menjumpai sumber air negeri tersebut, dan menjumpai orang-orang sedang memberikan minum ternaknya, dan di belakangnya ada dua wanita yang sedang menunggu mereka, Musa berkata, "Qala ma khatbukuma? Qala ma khatbukuma? Apakah maksudmu? Apa maksud kalian berdua dengan berbuat begitu?" Kemudian wanita itu berkata, atau dua wanita itu berkata, "Qalat la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syekhun kabir." "Kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya, sedangkan bapak kami adalah orang yang tua yang telah lanjut umurnya." Kedua wanita ini berkata, "Abuna syekhun kabir." "Bapak kami sudah tua." Ini adalah ucapan yang menunjukkan sebab dari keduanya memberikan atau menunggu mereka sampai mereka selesai memberikan minuman kepada ternak-ternak mereka, karena sebab lemahnya orang tuanya. Sebab lemahnya orang tuanya yang sudah tua. Kemudian fasaqalahuma, Musa pun alaihissalatu wassalam memberi minum ternak itu. Menolong keduanya. Tsumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Para pendengar yang Allah muliakan, tadi Syekh Hafizullah Ta'ala berkata, ketika Musa alaihissalatu wassalam memberikan air minum, tentunya Musa mengangkat batu yang besar dulu. Karena mereka setelah memberikan air minum, ditutuplah sumur itu dengan batu yang besar. Dan tidak bisa diangkat batu besar ini, kecuali apabila ada gotong royong dengan 10 orang laki-laki. Diangkat beramai-ramai, baru batu itu bisa bergeser. Dan tentunya kita lihat dari sini bagaimana kekuatan yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Beliau mengangkat batu itu sendiri. Diangkatnya batu itu, kemudian beliau memberikan air minum, memberikan minum kepada ternak kedua wanita tersebut. Yang mana sebelum Nabi Musa alaihissalatu wassalam ke situ, biasanya kedua wanita ini memberi air minum kepada ternaknya ini min fadli agna min nas, dari air sisa dari domba-dombanya manusia, domba-dombanya mereka, para penggembala. Ketika Musa alaihissalatu wassalam datang, kemudian diangkat batunya, kemudian memberikan air minum kepada domba ternaknya kedua wanita ini, kemudian selesai, Musa pun mengembalikan batu itu seperti semula. Umar pernah berkata, kana la yarfa'uhu illa al-ashrah. Batu tersebut itu tidak bisa diangkat kecuali oleh 10 orang. Ini menunjukkan tentang kekuatan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian beliau duduk di bawah pohon yang rindang. Beliau berkata, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Kemudian para pendengar Allah muliakan, dikatakan, dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemalu-maluan. Dan inilah sya'nul fatah al-mu'minah. Sya'nul fatah al-mu'minah. Inilah sifat sifat dan urusannya wanita mukminah memiliki sifat malu yang begitu besar, apabila nampak di depan laki-laki. Wanita ini memiliki sifat yang begitu sangat baik, karena malu adalah zinatul mar'ah. Zinatul mar'ah artinya hiasannya seorang wanita. Wanita tentunya memiliki sifat pemalu. Di mana Allah berfirman tentang salah satu dari putri ini yang datang kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemalu-maluan. Ia berkata, inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Inna abi, sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberi balasan terhadap kebaikanmu memberi minum ternak kami. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas, maka ketika Musa mendatangi bapaknya dan menceritakan kepadanya cerita mengenai dirinya, cerita tentang dirinya ketika di Mesir dan terus sampai dikejar oleh Fir'aun. Kemudian bapaknya berkata, qala la takhaf, janganlah kamu takut. Najauta minal qawmi zalimin, engkau telah selamat dari kaum yang zalim. Artinya karena engkau sekarang bukan tinggal di negerinya Fir'aun lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala menghabarkan tentang perkataan salah satu dari anak-anak bapaknya ini berkata, qalat ihdahuma ya abati istajirhu, wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita. Inna khairu man istajarta al-qawiyul amin. Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Ketika bapaknya bertanya kepada dia, kepada wanita ini, apa dasar dia ini kuat dan apa dasar Musa ini dapat dipercaya? Maka wanita ini mengisyaratkan tentang kekuatan Nabi Musa alaihissalatu wasalam, karena Nabi Musa alaihissalatu wasalam ini mengangkat batu sakhrah yang mana dia angkat sendirian, di mana batu ini sebagaimana dikhabarkan tidak bisa diangkat kecuali oleh 10 orang. Jadi Musa adalah orang yang kuat, al-qawi. Adapun tentang al-amin, ya, tentang dapat dipercaya Nabi Musa alaihissalatu wasalam, tentang amanahnya Nabi Musa alaihissalatu wasalam, wanita ini menghabarkan kepada bapaknya bahwa Musa menjadikan dirinya ketika berjalan itu di belakangnya Musa, bukan di depannya. Maksudnya apa? Agar Musa tidak melihat wanita ini. Agar Musa tidak melihat sedikit pun wanita tersebut. Dan apabila dia ingin memberi kabar kemana jalannya, ke kanan atau ke kiri, wanita ini melemparkan kerikil saja. Kalau ke kiri, dilemparkan ke kiri. Kalau ke kanan, dilemparkan ke sebelah kanan. Ini dalam rangka Musa alaihissalatu wasalam, ya, tidak ingin melihat wanita tersebut, dan ini menunjukkan tentang amanahnya Nabi Musa alaihissalatu wasalam. Sehingga anaknya itu berkata, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk pekerja adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Kemudian para pendengar yang Allah muliakan, Syekh Hafizahullah Ta'ala, beliau berkata bahwa bapaknya ingin menikahkan Musa dengan salah satu putrinya dari kedua putrinya ini. Yang mana Allah habarkan dalam Al-Quran, qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayi hataini ala an ta'jurani thamani hijaj fa'in atmamta ashran famin indik wa ma uridu an ashuq alaik satajiduni insya'allahu minas salihin. Berkatalah bapaknya ini, sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini atas dasar bahwasannya kamu bekerja denganku 8 tahun, dan jika kamu cukupkan atau jika kamu sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu. Maka aku tidak hendak memberati kamu, dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. Kemudian dia pun berkata, qala dzalika, kemudian Allah habarkan, qala dzalika baini wa bainak ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya wallahu ala ma naqulu wakil. Musa berkata itulah perjanjian antara aku dan kamu, mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi, dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan. Kemudian para pendengar Allah muliakan, Syekh berkata, ya, Musa alaihissalatu wasalam menepati janjinya dengan mengambil dua waktu atau salah satu yang terpanjang, yaitu 10 tahun, ya, 10 tahun, dan begitulah para nabi alaihissalatu wasalam, ya, beliau Musa wafa Musa bi afdalil ajalain, ya, dengan dua waktu yang paling panjang beliau mengambil 10 tahun, ya. Dan inilah orang yang soleh, ya, dari Musa alaihi wasallam. Dan beliau selain memiliki sifat ini, beliau juga memiliki sifat malu, ya. Dan malu ini semuanya baik, ya. Dan malu ini bagian daripada cabang-cabang keimanan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah, ya. Bahwasanya iman itu 73 lebih cabang. Yang paling tinggi adalah qaul la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah imatatul adha anit tariq, ya, membuang gangguan dari jalan. Dan dikatakan oleh Rasulullah, wal haya'u syu'batun al iman, bahwa takut itu merupakan bagian daripada keimanan, bahwa rasa malu, maaf, dengar orang menyatakan bahwa rasa malu al haya' adalah syu'batun minal iman, haya' adalah bagian daripada keimanan. Sifat malu adalah bagian daripada keimanan. Dan Rasul pun berkata bahwa antara malu dan keimanan ini adalah saling bersamaan semuanya. Apabila salah satunya dicabut, maka yang lainnya pun akan tercabut. Dan juga dikatakan bahwa sesungguhnya bagi agama, setiap agama memiliki akhlak, dan akhlak daripada din Islam ini adalah rasa malu, sifat malu. Dan bahwasanya sifat malu semuanya baik, ya. Sifat malu tidak ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya, ya. Dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusak sesuatu itu, ya. Kemudian para pendengar Allah menyatakan, Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah orang, Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling malu, dan lebih malu dari gadis pingitan yang ada di rumahnya. Dan Musa alaihi wasallam adalah orang yang pemalu, ya, nabi pemalu dan sitir, ya. Orang yang sangat malu sehingga tidak pernah dilihat dari kulitnya, ya, sesuatu sedikit pun oleh orang lain. Tidak nampak dari kulitnya, tidak dinampakkan kepada orang lain, ya. Sifat malu ini adalah akhlak yang terpuji bagi laki-laki dan bagi wanita. Terlebih khusus kata beliau adalah an-nisa, secara khusus khosatan, ya. Dan Aisyah radhiyallahu anha, harapan Allah menyayangkan, beliau memiliki sifat malu. Beliau malu ketika Umar dikubur di kamarnya, ya, di mana dimakamkan di kamarnya. Di mana kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika aku memasuki Rasulullah SAW dan Abu Bakar, waktu itu ketika Umar bin Khattab belum dimakamkan di kamarnya, ya, biasanya aku membuka wajahku, ya. Dan ketika Umar bin Khattab dikuburkan, ya, di samping keduanya, maka ketika aku memasuki kamar, maka aku tutup wajahku, ya. Aku tutup wajahku dan tutup dengan pakaian. Ini menunjukkan tentang malunya Aisyah radhiyallahu anha. Dan sifat malu ini adalah sifat yang terpuji. Kita lihat bagaimana wanita itu datang, ya, kepada Musa alaihi wasallam dengan sifat malu. Faja'at hu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Qalat inna abi yad'uka liyadziyaka ajra ma saqaita lana. Falamma ja'ahu wa qassa 'alayhi al-qasas qala la takhaf najawta min al-qawmi adh-dhalimin. Ya, bagaimana salah satu wanita itu datang menemui Musa, tamshi 'ala istihya. Datang dengan berjalan, ya, dengan malu, dengan sifat malu. Dan Syekh berkata, dari mimbar ini aku menyeru, memberikan nasihat kepada wanita-wanita muslimin, ya, agar hendaknya mereka menghiasi diri mereka dengan sifat malu ini, ya. Karena sifat malu ini sifat yang sangat terpuji, ya. Sifat yang harus dimiliki oleh wanita. Malu ini tidaklah ada pada seorang wanita melainkan akan menghiasinya. Dan sifat malu ini tidaklah dicabut dari seorang wanita melainkan akan merusaknya. Dan malu ini mendorong engkau, mendorong anti, kata beliau, agar tetap di rumahmu, tinggal di rumahmu, tidak keluar dari rumah melainkan ada keperluan, ya. sifat malu ini bisa mendorong wanita seperti ini. Dan beliau berkata bahwa sangat menyesalkan keadaan sekarang. Beliau katakan bahwa hilangnya rasa malu, ya, sehingga adanya ikhtilat sekarang antara laki-laki dan wanita, ya, ya. Oleh karena itu kata beliau, lihatlah para wanita, lihatlah kita semua, ya, perkataan wanita tadi, perkataan wanita, ya, ketika Musa alaihi wasallam berkata, kedua wanita itu ditanya oleh Musa, apakah maksud kalian dengan berbuat begitu? Mereka berkata, qala ta'ala nasqi hatta yusdirar ri'a. Keduanya berkata, kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya. Lihat para pendengar Allah, ya kan? Ini akhlak yang terpuji dari dua wanita ini. Tidak melakukan ikhtilat dengan laki-laki, ya. Tidak bercampur baur dengan laki-laki. Karena keduanya memiliki sifat yang sangat mulia, itu sifat sifat malu ini. Hendaknya para wanita hendaknya memiliki sifat ini, ya. Jangan hilangkan atau jangan hilangkan sifat malu ini atau jangan tinggalkan sifat malu ini. Ya. Dan akhirnya para pendengar Allah menjelaskan, inilah pembicaraan kita, ya. Dan beliau berkata, kita akan berbicara dalam muhadharah yang akan datang tentang bagaimana keluarnya Musa dari Madian menuju Mesir, ya. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kepada Musa dan bagaimana mukjizat-mukjizat Nabi Musa alaihi wasallam. Ya, inilah yang bisa disampaikan oleh beliau pada kesempatan yang mulia ini. Nah, nam jazakallahu khairan ya Syekh. Dan untuk selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab di kesempatan malam hari ini. Untuk Anda yang akan bertanya di kesempatan malam hari ini, kami akan angkat pertanyaan Anda melalui pesan singkat 0819, kami ulangi 0819896543, atau dengan pesan di nomor telepon 0218236543. Satu pertanyaan yang akan kami angkat terlebih dahulu dari pesan singkat. Ya Syekh barakallahu fikum, dari manakah asal dari Bani Israel ini? Apakah benar klaim mereka bahwasannya Palestina saat ini adalah merupakan negeri asal mereka dan menjadi hak mereka? Dan bagaimana kisah hingga Bani Israel bisa sampai ke negeri Mesir? Apakah ada kaitan dengan kisah Nabi Yusuf sebelumnya? Ya Syekh. يا شيخنا نعم يقول السائل من أين أصل بني إسرائيل ثم هل صحيح زعمهم أن فلسطين الحالي يعني هي أصل دولتهم يعني حتى يزعمون أن دولة فلسطين هي دولتهم ثم ما هي القصة ما هي القصة أن بني إسرائيل وصلوا إلى مصر حين ذاك هل قصتهم متعلقة بقصة يوسف عليه الصلاة والسلام تفضل يا شيخنا نعم Nah, para pendengar Allah muliakan, beliau berkata bahwa Banu Israel itu nisbat kepada Israel. Jadi Banu Israel adalah anak-anaknya Israel. Israel adalah Yakub, yang mana Yakub adalah anaknya Ishak. Bapaknya adalah Ibrahim. Ya, jadi Yakub anaknya Ibrahim tentunya. Adapun kakek mereka yaitu Ibrahim dari arah Ishak, ya, dari arah Ishak. Jadi kakeknya Ibrahim dari turunan Ishak. Jadi Bani Israel ini punya kakek Nabi Ibrahim alaihissalam dari turunan Ishak. Ibrahim juga memiliki anak Ismail. Ya, antara Ismail dan Ishak adalah saudara. Ya, Ibrahim punya istri Sarah. Lahirlah Ishak. Kemudian Ibrahim punya istri Hajar. Lahirlah Ismail. Ya. Dan ibunya Ishak dulu tinggal di negeri Syam, yaitu di Palestina. Di Filistin, ya, di Palestina. Adapun ibu kita yaitu Hajar itu di Jaziratul Arab. Ya, di Arab. Anak-anak Israel, Bani Israel ini tinggal di kota Mesir atau di negeri Mesir. Ya, waktu itu Yusuf alaihissalatu wassalam adalah menteri yang pertama di Mesir. Di manzilat rois wuzara, ya. Beliau Yusuf alaihissalatu wassalam itu kedudukannya ketuanya atau pemimpinnya para menteri. Roisnya para menteri, pemimpinnya para menteri. Dan Yusuf ini hidup tentunya sebelum zaman Nabi Musa. Ya, sebelum zaman Nabi Musa. Kemudian Bani Israel diperintahkan, ya, diperintahkan untuk masuk ke negeri Muqaddasah. Di Ardi Muqaddasah. Tetapi mereka, ini perlu diketahui oleh para pendengar, nakalu, ya. Nakalu artinya membangkang, ya. Tidak mau masuk dan tidak masuk. Dan masuknya mereka itu ketika bersama Yusha bin Nun, ya. Dan mereka ketika tidak mau masuk, ketika diperintahkan oleh Musa tentunya untuk masuk ke negeri yang disucikan itu, mereka tersesat, ya, tersesat. Dan saat itu di Filistin tentunya dikuasai oleh ada penghuninya, ya, ada raja-rajanya di situ. Kemudian mereka membunuh dan mereka mengeluarkan mereka dari negeri tersebut. Tentunya dari sini kita mengetahui tidak ada hak bagi mereka menguasai Filistina. Tidak ada dasar dari sisi sejarah, itu adalah milik mereka. Dan mereka membuat kedustaan, ya, membuat kedustaan, janji-janji yang ada di Taurat, mereka bikin-bikin sendiri, bahwa Filistina adalah nantinya ada, atau Filistina adalah tempatnya mereka. Ya, bahwa Filistina adalah tempatnya mereka. Ini adalah kedustaan yang mereka buat. Dan tentunya bahwa al-ard adalah milik ardullah, ya, ardun lillah, ya, dan Allah memberikan, mewariskan ard ini, bumi ini kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Nah, jazakallah khairan ya Syekh. Kemudian kami angkat pertanyaan selanjutnya dari saudara Abdullah di Kalimantan yang bertanya, ya Syekh, saya pernah membaca sebuah riwayat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang menyebutkan bahwasannya ketika malaikat maut diutus kepada Nabi Musa alaihi salam, maka Nabi Musa pun memukul matanya, lalu malaikat maut kembali kepada Rabbnya seraya berkata, engkau mengutus kepadaku kepada seorang hamba yang tidak ingin mati. Yang ingin saya tanyakan, apakah benar atau sahih riwayat ini, mohon penjelasannya. Jazakallah khairan ya Syekh. Nah. Ya Syekhuna, barakallahu fik. يقول السائل وهذا السائل من كلمانتان يعني بعيد من جزيرة كلمانتان يسأل هناك حديث يتكلم عن قضية ضرب موسى عليه الصلاة والسلام عين الملك يعني ملك الموت حينما أراد أن ماذا أن ينزع يعني أيوة وسؤال هل هذا الحديث صحيح بارك الله فيكم نعم الحديث pendengar yang Allah muliakan, beliau menjawab tentang hadis tersebut, beliau katakan na'am, betul bahwa al-hadis tersebut, hadisnya adalah sahih. Dan perlu diketahui kenapa demikian, karena malaikat atau malakul maut, malaikat pencabut nyawa, datang dalam bentuk manusia, ya, dalam bentuk manusia, dan sesuatu yang sangat tabii sekali, ya, bahwa manusia itu akan tersakiti, ada luka, ya. Dan ketika Musa alaihissalatu wassalam meninju atau ya meninju matanya, ya, meninju matanya, memukul matanya, kemudian terjadi luka tentunya, dan malaikat tersebut pergi menjumpai Allah Subhanahu wa taala, ya, dan berkata, engkau mengutusku kepada orang yang tidak mau dicabut atau tidak mau menerima atau tidak ingin meninggal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus kembali malaikat tersebut dalam bentuk malaikat, ya, dalam bentuk malaikat, kemudian mendatangi Musa alaihi wasallam, ya, kemudian ditawarkan kepada Musa alaihi wasallam untuk memegang binatang Thor, ya, bahwa di situ, bahwa setiap di bawah telapak tangannya adalah setiap bulunya sesuai dengan umur umur Musa alaihi wasallam nantinya. Tapi Musa alaihi wasallam bertanya, apakah telah datang tiba ajalku? Kemudian ditanya, betul sekarang. Kemudian singkat ceritanya, dicabutlah nyawanya Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Nah, jazakallah khairan ya Syekh. Kemudian di kesempatan berikutnya kami angkat dari penelpon, ada Bapak Abu Sofan di Jakarta, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sejarahnya di Nisa ini. Halo Bapak, mohon maaf dikecilkan volume radionya Pak ya, agar tidak terjadi feedback Pak, silakan. Kita melihat faedahnya, seperti kekhawatiran atau ketakutan dari Ibu Musa kepada Firaun, sehingga waktu ingin melepaskan Nabi Musa, ibunya ragu-ragu. Tapi karena ilham turun, akhirnya dilepaskan juga. Sehingga Musa ini dapat diambil oleh keluarga Firaun. Nah, di sini kita lihat juga di masyarakat sering kejadian apa-apa yang kita khawatirkan atau kita takutkan, tapi Allah malah membuktikan itu. Padahal ketentuan Allah itu pasti benar, sedangkan ketentuan kita itu belum tentu benar. Dan apakah juga kejadian-kejadian seperti ini, apa yang dibuktikan Allah itu suatu takdir yang kita tidak boleh menghindar dari takdir itu. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abu Sofan. Silakan Ustaz. Nah, يقول السائل لشيخنا من فوائد في قصة موسى هناك خوف أم موسى من فرعون يعني من أذى فرعون أو أذى فرعون لموسى عليه الصلاة والسلام ثم ألهم الله تعالى إلى أم موسى وحدث ما حدث ثم هو يقول بأننا كذلك قد وجدنا في في في في في حالتنا اليومية أنا هناك يعني الخوفنا من الأشياء لكن قد تقع يعني قد تقع و قد وقع كذلك يعني لا نستطيع أن نفر من ما هو نخافه هل هذا من قدر الله تعالى التي لا يرد para pendengar Allah menyatakan beliau menjawab bahwa hal ini kata beliau sudah telah dikatakan kepada kita semua tentang perkataan para ulama yang mana mereka berkata la yanfa'u al-hadharu min al-qadar, la yanfa'u al-hadharu min al-qadar, bahwa kehati-hatian ini tidak bermanfaat ketika berhadapan dengan takdir, ya, dengan takdir. Artinya bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu, ya, maka takdir itu pasti terjadi, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bahwa walad, ya, anak tersebut yaitu Nabi Musa alaihi wasallam itu terlepas dari ibunya walaupun dengan tali yang sudah diikat oleh ibunya, ya, tali itu terlepas, ya, dan Musa alaihi wasallam mengalir tentunya di atas peti tersebut, ya, di aliran sungai. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan dan mengilhamkan kepada ibu Musa, ya, bahwa Musa nanti akan dikembalikan kepadanya. Dan Fir'aun alaihissalatu wassalam ketika mendapati anak ini, ya, mendapati Musa waktu kecil, ingin membunuhnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa cinta ke dalam hati istrinya, ya, rasa cinta kepada hati istrinya. Kemudian meminta syafaat kepada suaminya, yaitu Fir'aun, untuk tidak membunuh anak kecil ini, yaitu Musa waktu kecil. Kemudian Fir'aun menerima syafaatnya, menerima bujukan dari istrinya. Kemudian jadilah, ya, dia memiliki kedudukan yang tinggi, ya, Musa memiliki kedudukan yang tinggi di situ, ya. Dan juga dari kejadian ibunya, ya, menyusui, ya, itu merupakan semua juga ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yang mana juga Fir'aun tidak tahu bahwa yang menyusui adalah ibunya sendiri, dan orang-orang itu tahu itu adalah ibunya, ya. Sampai memberikan kedudukan yang tinggi dan memberikan hadiah kepada ibunya tersebut. Dan tentunya beliau berkata bahwa takdir ada dua, ada qadar kauni, ya. Takdir kauni ini mesti terjadi, ya, dan tidak bisa kita hindari. Yang kedua adalah takdir syar'i, ya, takdir al-qadar syar'i, ya. Ya, Allah mencariatkan sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala menghisab kita, hisab takdir, ya, yang mana kita ini betul-betul mukhayyarin, artinya mukhtarin, kita ini tidak, artinya tidak mukroh, ya, tidak terpaksa, ya, tidak terpaksa, artinya betul-betul atas pilihan kita, ya, atas pilihan kita, perbuatan kita, perkataan kita ini kita tahu, ya, ini adalah pilihan kita, ya. Di antara takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, ini takdir kauni, yang mana kita tidak akan terlepas dari ini, ya, seperti Allah menakdirkan seseorang dengan ada yang tinggi, ya, menakdirkan seseorang ada yang pendek, menakdirkan seseorang memiliki kulit yang warnanya putih, ya, menakdirkan seseorang yang berkulit dengan kulit hitam, ya, yang kita tidak ada kasab dari kita, artinya kita tidak ini bukan pilihan kita, ya, ini tidak pilihan kita, maka yang takdir seperti ini tidak ada hisabnya, ya. Adapun yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang dosa-dosa yang kita lakukan, ya, tentang maksiat-maksiat yang kita lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengambil sesuatu yang halal dan meninggalkan yang haram, ya, dan Allah akan menghisab itu semua. Nah, jazakallahu khairan ya Syekh. Dan ini adalah soal yang terakhir di kesempatan malam hari ini. Di penghujung muhadharah ini kami meminta kepada Syekh ikhtitam, semoga bermanfaat untuk para pendengar yang lainnya. Tafadhol ya Syekh. Ya, menutup kisah ini dengan perkataan beliau, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan alhamdulillah, saya katakan kisah ini adalah kisah yang kisah Musa alaihissalatu wassalam adalah merupakan kisah yang panjang. Ya, kisah ini, atau beliau katakan kisah-kisah Musa ini adalah merupakan kisah yang paling panjang, ya. Di mana tidak cukup untuk satu pertemuan atau satu halaqah atau dua halaqah. Bahkan mungkin kisah yang paling panjang yang telah kita lalui dan yang akan kita lalui, yang akan kita jumpai, dan di dalamnya ada faedah-faedah yang akan kita jumpai, dan kita akan bahas penyempurna, ya, yang melanjutkan kisah Musa, ya. Di antara kita akan bahas tentang munadharahnya Fir'aun, tentang perdebatan Fir'aun dengan Musa. Juga kita akan bahas tentang tukang-tukang sihir, bagaimana mereka dikalahkan dan bagaimana mereka masuk Islam, ya. Kemudian juga tentang bagaimana Musa mengambil wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian bagaimana Musa diikuti oleh, dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya, dan hancurkan Fir'aun di laut, ya, tenggelamkan Fir'aun di laut. Kemudian juga tentang mawakif yang besar, yang jalil, ya, yang kemudian juga tentang keutamaan-keutamaan Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Kemudian faedah-faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini, ya. Dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua kisah ini. Mudah-mudahan kita bisa menjalani jalannya mereka, ya, jalannya para nabi, ya. Ya, tentunya yang ala ra'sihim adalah imam kita, ya, yaitu sayyiduna dan qurratu ayunina, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat, ya, dan memberikan amal yang soleh kepada kita semua, dan memberikan kefakihan dalam masalah din, dan mengajarkan juga ilmu tafsir Quran agar kita memahami Al-Quran. Dan beliau katakan ilal liqa, artinya sampai berjumpa pada pertemuan yang akan datang. Dan beliau ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.